Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله. قبل الشروع في الحديث الذي بعده تقرؤون أنتم الحديث الذي قبله، قوموا واقرؤوا. طيب، بسم الله. الحديث السابع والعشرون بعد المئتين، حديث yang ke-227. عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata diturunkan ayatul mut'ah, ayat tentang mut'ah di dalam Al-Quran, di dalam kitabullah. Maka kami pun melakukannya bersama Rasulullah SAW. Dan tidak turun Al-Quran mengharamkannya. Dan tidak pula ada dalil yang melarang setelahnya. Artinya tidak dimansuhkan. Faqala rajulun bira'ihi masya'a. Kemudian seseorang berkata dengan pendapatnya sekehendaknya. Ikhwani fiddin a'azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Di sini saya ingatkan kembali apa yang kita ingatkan kemarin, bahwasanya jangan sembarangan menafsirkan hadis secara bersendirian, karena hadis itu banyak lafadz-lafadznya, banyak pendukung-pendukungnya, dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang menjelaskan apa yang dimaksud. Kalau diterjemahkan seperti tadi, apa kesannya? Bahaya. Bisa-bisa akan dibawa oleh Syiah untuk menjadi dalil tentang mut'ahnya mereka. Bahwasanya diriwayatkan dari Imran bin Husain telah turun ayat tentang mut'ah dalam Al-Quran, dan kami pun mengerjakannya bersama Nabi, dan tidak pernah dimansuhkan, tidak pernah dibatalkan kembali, dan tidak diharamkan. Ini mengerikan sekali kalau dipahami dengan salah. Sedangkan mut'ah yang dimaksud di sini adalah mut'atul hajj, karena alfaz hadis ini sekian banyak lafaz. Di antaranya lafaz yang berikutnya, qala al-Bukhari. Bukhari menyatakan innahu Umar, yang dimaksud orang tadi berbicara dengan pendapatnya adalah Umar. Wali Muslim, sedangkan dalam riwayat Muslim, nazalat ayatul mut'ah, yakni mut'atul hajj. Dengan ini jadi jelas. Riwayat dengan riwayat lain, lafaz dengan lafaz lain. Munculnya sekian banyak riwayat dan sekian banyak alfaz, yashrah ba'daha ba'dan. Sebagian menjelaskan sebagian yang lainnya. Walhamdulillah rabbil alamin. Dalam riwayat Muslim dikatakan telah turun ayatul mut'ah, yang dimaksud mut'atul haji. Berarti apa? Haji tamattu. Wa amarana biha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan juga Rasulullah memerintahkan kepada kami. Thumma lam tanzil ayatun tansakhu ayata mut'atil hajj. Kemudian tidak lagi turun ayat yang memansuhkan ayat mut'atil hajj ini. Walam yanha anha, dan tidak pula ada larangan dari Nabi hatta mat, hingga beliau wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walahuma bima'nahu, dan semakna ini juga diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim. Ikhwani fid din a'azzakumullah wa ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala wa ardhah tentang mut'ah bil umrah ilal hajj. Beliau menerangkan tentang turunnya ayat mut'atul hajj, yaitu haji tamattu', yaitu dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, faman tamatta'a bil umrati ilal hajj famastaysara minal hadi. Barang siapa yang mau tamatta'a bil umrati ilal hajj, barang siapa yang mau tamattu umrahnya bersama hajinya dalam satu perjalanan, dalam satu ihram, famastaysara minal haji. Barakallahu fikum, saya ralat sedikit. Dalam satu perjalanan di tahun yang sama, tetapi tidak satu ihram. Ihram untuk umrah dulu, kemudian tahallul, baru ihram lagi untuk haji. Itu yang namanya tamattu. Kalau satu ihram, naam qiran, itu haji qiran. Tayib, maka dalil tentang tamattu ini ada dalam kitabullah dan ada dalam sunnatu rasulillah, wa ijma' as-sahabah, dan ijma' para sahabat. Wa hadhihi hiya al-usul al-'idham fi ad-dilalah, dan inilah pokok-pokok dasar pengambilan hukum yang sangat agung. Pokok-pokok dasar pengambilan hukum yang sangat agung, Al-Quran dan Sunnah, dan kemudian ijma' salafil ummah. Ada yang keempat? Nah, yang keempat mereka kata para ulama menyatakan qiyasus sahih, qiyas yang sahih. Ini qiyas bisyurutiha, qiyas dengan syurut-syurutnya, dengan syarat-syaratnya yang sah. Baik. Disebutkan fi dilalati 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah. Ini merupakan usul pokok-pokok pengambilan hukum atau dasar-dasar pengambilan hukum. Pendalilan terhadap hukum-hukum syariat adalah perkara-perkara tadi, Quran, sunnah, ijma'. Wa zadu qiyas bi syurutih. Fa amma al-kitab, adapun di dalam Al-Quran, adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, "Faman tamatta'a bil umrati ilal hajji famastaysara minal hajji." Maka barang siapa yang ingin tamattu' umrahnya dengan hajinya, maka hendaklah apa yang dia mampu, apa yang dia bisa dari kurban, hewan kurban. Wa amma sunnah fa fi'lun nabi sallallahu alaihi wasallam laha. Adapun sunnah bahwa Nabi pernah melakukannya. Wa iqraruhu 'alaiha, dan iqrar keputusan Nabi, perintah Nabi dan persetujuan Nabi ketika mereka umrah, Nabi biarkan mereka. Bahkan Nabi pernah menyuruhnya di dalam hadis yang sebelumnya. Jadikan tawaf kalian sebagai umrah. Bagi siapa? Bagi yang membawa hewan kurban atau bagi yang tidak membawa hewan kurban? Bagi yang tidak membawa hewan kurban. Kalau bagi siapa yang membawa hewan kurban dari luar haram, dari al-hil, maka dia terhalang untuk tahallul. Maka dia gabung semuanya menjadi apa? Qiran. Menggabungkan haji dengan umrah dengan satu ihram. Wa tuwfiya an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa hiya baqiyatun lam tunsakh ba'da hadha. Dan wafat Rasulullah sallam dalam keadaan hukum tersebut tetap berlangsung, lam tunsakh ba'da hadha, tidak dibatalkan hukumnya, tidak ada nasikhnya, tidak ada pembatalnya. Fakaifa yaqulu rajul bi ra'yihi wa yanha 'anha. Kalau yang cetakannya kebalik, ya dulu baru kaf, sepertinya salah cetak. Seperti cetakan saya ini, ya dulu baru kaf, fal yakuf. Sepertinya tidak tepat. Yang benar adalah fakaifa yaqulu rajulun bi ra'yihi wa yanha 'anha. Maka bagaimana mungkin seseorang berbicara dengan pendapatnya dan melarang yang demikian? Ikhwan fillah a'azzakumullah, maksudnya kalimat fakaifa yaqulu rajul bi ra'yihi wa yanha 'anha, atau di dalam hadisnya faqala rajulun bi ra'yihi ma syaa, adalah isyarat pada apa yang pernah diputuskan oleh Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yushir bidhalika ila nahyi Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi ashhuril hajj, di bulan-bulan haji beliau melarang umrah, hendaklah mereka yang datang haji saja. Dan itu ijtihad, dan juga bukan ra'yu, walaupun di dalam hadis disebutkan rajulun bi ra'yihi ila akhirih, maka itu adalah karena ada perselisihan yang sifatnya manusiawi, perbedaan pendapat antara beberapa sahabat. Bahkan saking serunya perbedaan pendapat sampai Ibn Abbas menyatakan, siapa yang bertentangan dengan, siapa yang menyelisih aku ini, pendapat ini, ubahiluh, aku siap ubahalah, kata beliau Ibn Abbas. Ikhwan ibn a'azzakumullah, sampai beliau berkata sepeninggal Umar, orang-orang berdalil dengan ucapan Umar, sedangkan Ibn Abbas menyatakan aqulu qala Rasulullah. Wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Kata Ibn Abbas, aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian bantah dengan qala Abu Bakr qala Umar. Ini sebab tercetusnya kalimat ini dari beliau adalah karena masalah ini. Ketika disampaikan hadis Nabi, man lam yasuqil hadya, siapa yang belum membawa hewan kurban, maka hendaklah jadikan tawafnya sebagai umrah kemudian tahallul. Disuruh apa itu? Suruh tamattu. Suruh umrah. Nanti masuk lagi, ihram lagi pada tanggal 8 hari tarwiyah untuk ihram haji. Dan kemudian nanti ada tawaf lagi dan sa'i lagi untuk haji. Ikhwan ibnina a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tidak bisa dibantah dengan ucapan Umar, tidak bisa dibantah dengan ucapan Abu Bakar. Tetapi nuhsinu dhannu bihi, tetapi kita wajib berbaik sangka dengan generasi terbaik umat ini. Apalagi manusia terbaik setelah Rasulnya dan setelah Abu Bakar adalah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Wa Umar huwa sahabiyul qail, beliau adalah seorang sahabat yang pernah berkata tentang masalah ra'yu. Iyakum war-ra'i, hati-hati kalian dengan ra'yu, karena sesungguhnya telah binasa sekian banyak orang karena ra'yu. Ikhwan ibn na'azallahu kama qala radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yadum mencerca ra'yu. Maka tentunya beliau ketika menjadi khalifah, beliau beristihad, karena di sana waktu itu tidak seramai sekarang, dan beliau ingin memakmurkan Masjidil Haram dan Mekah ini terus menerus, sehingga disuruh yang haji-haji saja, yang umrah-umrah saja, sehingga setiap orang harus berdatangan dua kali dalam satu tahun. Ikhwan ibn na'azakumullah, atau dua kali dalam hidupnya paling sedikit, datang untuk haji dan datang untuk umrah. Karena umrah wajib sekali, haji wajib sekali bagi setiap muslim. Ikhwan ibn na'azakumullah, bukan berarti kemudian beliau merubah hukum atau menyatakan bahwa hukumnya telah berubah, telah dimansuhkan, tidak. Barakallahu fikum. Hanya saja beliau memerintahkan, menganjurkan bagi siapa yang datang untuk haji maka haji saja, bagi siapa yang datang untuk umrah maka umrah saja, sehingga mereka harus datang dua kali dan menjadi ramai tempat tersebut. Ikhwan ibn na'azakumullah, kembali kepada syarah. Kata beliau, kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, ijtihadan minhu, itu ijtihad dari Umar bin Khattab. Liyakthur zuwaral bait fi jami'il am, agar tetap ramai Baitullahil Haram sepanjang tahun atau setiap tahun. Kalau sekarang berangkat semua haji dan umrah semuanya, tahun depan siapa lagi yang mau haji? Karena kaum muslimin tidak ada lagi kecuali mereka. Sepi. Dan itu yang dilihat oleh Umar sebagai penguasa saat itu. Li'annahum idza ja'u biha ma'al hajj, karena kalau mereka datang bersama haji sekaligus, umrah dan haji, lam ya'udu ilaihi, maka tentunya enggak akan kembali lagi fi ghairi musimil hajj, enggak akan kembali lagi kecuali dalam musim haji. Wa kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulih sallam aula bil ittiba', tetapi kitabullah dan sunnah rasulnya lebih utama untuk diikuti, apalagi illatnya sudah zalat. Qad zalatil illah, illahnya sudah hilang. Alasan Umar sudah hilang radhiyallahu taala anhu, ingin meramaikan, sekarang sudah terlalu ramai sampai dikasih kuota oleh pemerintahan Saudi. Indonesia sekian, tidak boleh lebih. Dari negara ini sekian, tidak boleh lebih. Dari negara ini sekian, tinggal takut meledak jumlahnya terlalu banyak. Bahkan ada peraturan berikutnya, siapa yang haji kemudian datang lagi, kemudian umrah lagi, maka ada bayaran khusus tambahan. Kamu sudah kedua kali, ada denda sekian. Apa sebabnya? Kebalikan yang dulu, istihadnya mereka penguasa dan para ulama di Saudi agar membatasi jumlahnya tidak terlalu banyak, nanti akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kecelakaan ini, kecelakaan itu, sehingga dibatasi. Maka wabihi wa ni'mah, tentunya sangat diharapkan mereka-mereka yang datang ke sana sekaligus haji dan umrah, sehingga cukup sekali ke sana dia mendapatkan dua, sekali dayung dua pulau terlampaui. Apakah dengan qiran yang berarti satu ihram sekaligus untuk haji dan umrah, atau tamattu', dan ini yang dianjurkan oleh Nabi, yaitu dengan umrah dulu kemudian menunggu. Hikmahnya Sekarang orang-orang haji memiliki kloter-kloter. Kloter itu kelompok terbang. 500 orang kurang lebih, satu pesawat. Berangkat kloter pertama, kloter kedua, kloter ketiga. Karena tidak mampu untuk dibawa sekaligus. Bisa dibayangkan kloter pertama, kalau dia tidak bertahalul, berapa lama dia menunggu? Dipakai ihram, terus tidak boleh dibuka. Tidur pakai pakaian ihram, bangun pakai pakaian ihram, terus sampai selesai haji. Kasihan sekali. Walhamdulillah. Rasulullah SAW sudah mengajarkan haji tamattu. Hendaklah kalian jadikan tawaf kalian sebagai umrah dan kemudian tahallul. Maka mereka yang kloter pertama ini bisa satu bulan kurang lebih datang ke sana umrah kemudian tahallul pertama selesai, bisa bebas dia seperti orang yang tidak ihram. Larangan-larangan ihram sudah tidak ada. Mau tidur pakai baju kaos untuk menghangat badan silakan. Kalau kedinginan pakai jaket silakan. Bayangkan kalau kedinginan dalam keadaan dia masih pakai ihram dan tidak boleh memakai pakaian yang ini juga berat, apalagi satu bulan. Sehingga dengan tamattu hikmahnya sangat besar. Datang satu kloter umrah tahallul, tunggu di hotel. Silakan kalian mau beribadah di Masjidil Haram, salat sunnah, silakan. Kalian dakin, silakan. Kloter kedua umrah menunggu, kloter ketiga umrah menunggu, kloter keempat umrah menunggu, sampai kloter terakhir. Udah mulai masuk Dzulhijjah biasanya. Maaf, bukan Dzulhijjah, sudah masuk hampir tanggal 8. Di awal. Tanggal 6 atau tanggal 7. Masih bisa tamattu. Walaupun umrah tahallul besoknya tarwiyah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau yang terlambat apakah masih bisa menggabungkan antara umrah dengan haji? Bisa. Yaitu dengan haji qiran. Datang kita terlambat. Masuk ke Mekah tidak diperbolehkan, masuk ke Madinah tidak diperbolehkan, pesawat sudah ditutup atau bandara sudah ditutup. Maka yang terlambat ini ketika berangkat turun di Riyadh. Karena visanya ziarah. Waktu itu masih boleh visa tidak resmi. Bukan visa umrah, visanya ziarah. Tapi untuk umrah. Ditanya oleh mereka, oleh petugas-petugas imigrasi. Haj? Naam haj. Yumdik. Apakah sempat? InsyaAllah. Padahal sudah tanggal 8 saat itu. Berangkat tanggal 8 siang hari. Naik. Taksi. Kecepatannya 170 km per jam. Setengah terbang. Sampai di miqat. Niat. Mereka juga sama bertanya. Haj. Yumdik, apakah sempat? InsyaAllah. Apa niatnya? Tamattu sudah tidak bisa. Ini sudah tanggal 8, harus ihram untuk haji. Maka, barakallahu fikum, dia harus haji saja atau bisa dengan qiran. Bisa ifrad, bisa qiran. Niatkan dua-duanya. Kemudian dia tawaf umrah di awal dan kemudian tawaf umrah lagi di akhir. Yang ini untuk umrahnya, yang ini untuk hajinya. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Sehingga walaupun itu adalah ijtihad seorang sahabat, kita ahlus sunnah mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Quran dan sunnah itu yang paling tinggi. Kemudian ijma', kesepakatan seluruh mereka. Kemudian baru pendapat-pendapat mereka yang sesuai dengan Quran dan sunnah dan ijma'. Kalau ada ucapan para sahabat manusia, bisa tergelincir. Radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, dan Allah sudah jamin mereka dengan ampunan, artinya kesalahan mereka akan dimaafkan. Tapi ketika mereka salah tergelincir, maka kita tidak bisa mengalahkan Quran dan Sunnah dengan ucapan-ucapan sahabat. Sebagaimana ucapan Ibn Abbas tadi. Apa kalimatnya? Naam yushik antanazzalat hijarah minas sama. Aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Aku khawatir akan turun batu-batu dari langit. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian katakan qala Abu Bakar qala Umar. Artinya ucapan Abu Bakar, ucapan Umar di atas kepala kita. Mereka ulamanya para ulama. A'lamun nas setelah nabinya adalah Abu Bakar wa Umar. Tetapi kalau dibandingkan dengan Quran dan Sunnah, tidak ada yang bisa mengalahkan Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Kok dengaran ada pertanyaan? Supaya madunya laris, bawa dalil-dalil tentang keutamaan madu. Sayang, kamu hanya dapat keuntungan. Niatkan mengajari mereka tentang hadis Rasulullah SAW agar mereka mementingkan madu karena Allah dan karena mengikuti Rasulnya. Kamu dapat pahala, bukan hanya dapat keuntungan. Tapi kalau hanya sebagai penglaris, ya dapatnya hanya keuntungan dunia. Ini pertanyaannya, bagaimana menjual madu dengan mengiklankannya dengan dalil-dalil supaya laku. Sayang sekali kalau cuma supaya laku. Supaya mereka pinter, supaya mereka berilmu, supaya mereka mengerti tentang keutamaan madu. Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, sehingga kamu dapat pahala mengajari mereka ilmu. Nah, barakallahu fikum. Sudah saja. أكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.